A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbihi wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Adapun hadis yang akan kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami, yang lebih populer dengan sebutan Sahih Al-Bukhari, ditulis oleh Imam Al-Bukhari, meninggal tahun 256 Hijriah. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Muhammad Abdullah bernama Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu, yang populer dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, badiru bil a'mal, bersegeralah beramal. Badiru diambil dari kata badri, badri artinya bersegera, cepat-cepat, jangan tunda-tunda. Jangan ada kata besok, nanti, lusa. Kalau kata pepatah Arab, la tuakhir amalaka ilal ghad ma taqdir an ta'malahu al-yawm. Jangan kau katakan besok apa yang kau sanggup buat hari ini. Badiru, bersegeralah, bil a'mal. Nabi tidak mengatakan bil amal. Amal satu, tapi dia pakai bentuk jamak bil a'mal. Maka kalau kita mau buat program planning apa rencana ke depan, ada satu amal Pak Ustaz. Enggak. Bil a'mal. Tawarannya tinggi dulu. Kalau kita mau buat satu, jadinya setengah. Tapi kalau kita buat apa yang mau dibuat ini, 100. Setengah pun dapat, 50 sudah di tangan insyaallah. Badiru, bersegeralah, bil a'mal, bersegeralah beramal. Semua ayat yang bercerita tentang iman itu pasti dikaitkan dengan amal. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Illa man amana wa 'amila 'amalan shaliha. Man amana wa amila, setiap ada kata iman pasti ada kata amal, karena iman tidak bermakna tanpa amal. Dalam ahlu sunnah wal jamaah baru disebut dia sebagai iman kalau ada tiga unsur: at-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan di dalam hati, wal iqraru bil lisani, diucapkan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wal amal bil arkani, dilaksanakan, diungkapkan, diperlihatkan, bil arkan, dengan anggota tubuh. Amal begitu bangun tadi langsung lidah pertama beramal, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Belum terbit lagi matahari, amal melangkah kaki ke masjid, tangan mengangkat, likulli sulama minkum sadaqah, Setiap tulang-tulang sendi mesti beramal. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Otak, kepala diajak beramal. Hati diajak beramal. Tidak ada satupun anggota tubuh ini yang boleh kosong daripada amal. Berhenti satu amal, pindah ke amal yang lain. Fa idza faraghta fansab. Kalau kau selesai dari satu amal, langkah ke amal. Tak ada istilah duduk santai orang beriman. Kalau dia duduk, duduknya itu pun amal. Kalau dia diam, diamnya itu pun amal. Diamnya fikir, geraknya zikir. Bergerak lidahnya, zikir. Melihat matanya, zikir. Mendengar telinganya, zikir. Merenung otaknya, zikir. Semua gerak orang beriman adalah amal. Karena itulah yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Badiru, bersegera, jangan tunda-tunda. Bil amal, bersegeralah kamu beramal. Kenapa disuruh bersegera? Fitanan kaqita'il lailil muzlim. Karena akan datang fitanan. Fitan jamak dari fitnah. Akan datang, Nabi tidak mengatakan akan datang satu fitnah. Tidak. Nabi mengatakan fitanan. Akan datang fitnah, fitnah, fitnah, fitnah. Bagaimana fitnah itu? Kaqita'il lailil muzlim. Seperti sepotong malam yang gelap. Bagaimana malam yang gelap tanpa bintang, tak ada cahaya penerang? Orang baru tenang kalau terang. Bapak ibu rasakan itu ketika dalam terang itu tiba-tiba mati lampu. Saya takut nyebut mati lampu. Dulu pernah saya sebut mati-mati betulan. Sedang tenang begini, gelap. Kaqita'il lailil muzlim. Seperti sepotong malam yang gelap. Kita bisa membedakan ini hitam, ini putih, ini tiang, ini atap, ini yang tua, ini yang muda. Itu karena terang. Tapi kita berhadapan dengan orang-orang yang dalam keadaan gelap. Tak bisa dia membedakan mana hak, mana batil. Mana baik, mana buruk. Mana orang tua, mana anak kecil. Pukul rata, sama saja dunia ini sama dia. Lalu orang yang dapat cahaya bingung melihat orang seperti ini. Bingung saya nengok si Anu itu, Pak Ustaz. Tak ada halal haram sama dia. Halal haram itu kan bagi orang yang terang. Nampaknya tertulis halal. Label MUI bekerjasama dengan BP POM. Yang ini tak ada halalnya. Yang ini halal pakai nomor registrasi. Yang ini label halal palsu. Halal haram itu hanya ada bagi orang yang terang. Adapun orang yang gelap, tak ada halal haram sama dia. Halal semuanya. Kenapa? Dia gelap. Matanya tertutup. Hari ini kita berhadapan dengan orang-orang yang gelap, sehingga semua itu di mata dia halal. Kalau begitu enak juga jadi orang yang gelap nih, Pak Ustaz. Iya. Maka kalau mau enak hidup nih, jadi orang yang gelap. Tak ada rambu-rambu sama dia. Orang yang terang bisa nampak ini lampu kuning, ini lampu hijau, ini lampu warna merah. Ini rambu-rambu, tak boleh ada parkir. Ini tidak boleh menyeberang. Ini tidak boleh berhenti. Ini mesti cepat. Ini kecepatan kilometer. Itu semua berlaku pada saat terang. Ketika gelap, rata semuanya. Jangankan menengok lampu. Lampu itu ditabraknya sekali. Habis. Tak ada rambu-rambu sama dia. Tidak ada rule of the game, aturan. Tidak ada yang namanya ini penegak hukum, ini hukum, ini yang diatur hukum, ini yang menguasai, ini yang dikuasai. Tak ada. Kenapa? Fitanan. Banyak fitnah, fitnah, fitnah. Kaqita'il lailil muslim. Seperti sepotong malam yang sangat gelap. Pada saat itu orang tak bisa beramal. Sudah sampaikah kita pada masa itu? Nabi tak menyebut tahun. Begitulah uniknya Nabi menyampaikan hadis-hadis itu. Nabi tak mengatakan beramallah kalian baik-baik, cepat-cepat, karena nanti kalau sudah sampai tahun 1437 akan enggak. Dia tak sebut tahunnya kapan. Dia hanya sebut cirinya. Nanti akan banyak fitnah, fitnah, fitnah, dan pada saat itu umat ini akan berada dalam qita'il lailil muslim, berada dalam sepotong malam yang sangat gelap. Anak-anak kecil tak boleh mati lampu, karena kalau mati lampu suruh cepat, orang-orang tua suruh hidupkan lilin cepat, cari lampu cepat. Kenapa? Takut sesak nafas. Ternyata orang kalau gelap sesak nafas. Ini sekarang banyak orang sesak nafas karena gelap. Gelap. Mati lampu selalu dikatakan cepat hidupkan lampu, banyak hantu, banyak setan. Pokoknya kalau sudah tak nampak penerang, maka macamlah yang terjadi. Perbuatan yang dari syubhat sampai yang haram itu terjadi pada saat gelap. Pertukaran terang dan gelap, habis siang masuk malam dikatakan waktu berkeliarannya setan-setan. Ketika saat pertukarannya, kalau pertukarannya saja berkeliaran, bagaimana dengan pada saat gelapnya? Makanya kita selalu minta cahaya penerang. Di antara doa Nabi dalam tahajudnya, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an yasari shimali nura wa min amami nura wa min fawq khalfi nura wa min fawqi nura wa min tahti nura waj'alli nura. Dalam riwayat lain, waj'alni, waj'alli, jadikan untukku, waj'alni, jadikan aku nura, cahaya. Kenapa minta cahaya pada telinga? Jangan sampai telinga ini gelap. Kenapa minta cahaya pada mata? Jangan sampai mata ini gelap. Kenapa minta cahaya pada hati? Jangan sampai hati ini gelap. Karena kalau hati sudah gelap, gelaplah semua yang ditengok, yang didengar. Nasihat tak lagi masuk. Bapak ibu, subuh ini masih lagi ringan kaki melangkah. Kalau bisa Pak Ustadz, janganlah sampai absen subuh Sabtu, kata jamaah pesan. Kenapa Pak? Yang datang ke Al-Falah itu, jangan Ustadz sangka dari Rumbai, dari Kulim, dari Bangkinang, dari Pangkalan Kerinci. Tak tertulis aja. Kalau tertulis nampak, ini rombongan sini, rombongan sini. Apa yang dicari? Mencari ridha Allah. Bukan melihat orang, bukan melihat masjid, bukan menyebut nama. Mencari ridha Allah. Masih terang hatinya, dapat dilawannya kantuknya, jalan yang jauh, perjalanan panjang di waktu subuh, belum lagi gelap hatinya. Diselamatkan Allah lah hendaknya anak cucu kita dari fitnah gelap yang tak berkesudahan itu. Amin ya rabbal alamin. Fitanan ka qita'il lailil muslim, fitnah, fitnah, fitnah yang banyak seperti sepotong malam yang gelap, sehingga orang tak lagi dapat melangkah kemana arah kita ini, bingung. Tapi orang-orang yang diberikan Allah cahaya penerang, yasrah sadrahu, lapang dadanya. Yang lain sesak, kalau sudah gelap sesak. Maaf, yang kena asma, kumat asmanya gelap, tak nampaknya. Tapi ada orang-orang ketika Allah Ta'ala lapangkan pandangannya, karena lapang hatinya, yasrah sadrahu, dilapangkan dadanya. Sebaliknya, ada orang-orang yang ketika fitnah, fitnah, fitnah sepotong malam gelap itu datang, ka'annama yas'adu fis sama, seperti naik ke langit. Yas'adu, naik ke langit. Bagaimana orang ketika naik ke langit Bapak ibu mengerti perasaan itu kita rasakan ketika naik pesawat sedang take off. Bagaimana menyesaknya. Telinga berdenging tersumbat. Bayi anak kecil yang ada di pesawat itu meraung menangis. Pesan dari pramugari anak-anak kecil supaya dipeluk erat. Kalau masih bayi supaya disusukan supaya tenang. Supaya ada ibunya membuat jiwanya tenang. Dokter memesankan kalau bisa jangan dibawa. Andai mau dibawa juga berikan ketenangan. Karena ini yas'adu fis sama, seperti naik ke atas. Dada terasa sesak. Sampailah ke atas. Stabil kembali. Ayat itu turun sebelum pesawat ditemukan. Allah sudah menceritakan ada orang-orang yang ketika fitnah itu datang, maka dia tak tahu kemana bersandar. Bersandar tempat yang kokoh, yang kuat, mulai rapuh tumbang. Tapi ada tempat bersandar yang tidak akan pernah rapuh, tak pernah goyah. Bersandarlah kepada dia. Allahu Akbar. At-tahiyatul, segala penghormatan. Mubarakatul, segala keberkahan. Tayyibatul, segala yang baik-baik. Salawatul, segala permohonan. Tayyibatul, yang baik-baik. Lillah, serahkan kepada dia. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Gelap yang datang, terang yang kita minta. Karena orang bersandar bukan kepada makhluk, tapi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang susah. Kalau ada orang lapang hatinya dalam keadaan terang, biasa. Tapi ada orang-orang yang tetap tenang dalam keadaan gelap, disitulah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala datang. Badiru bil amal, bersegera kalian beramal sebelum datang fitanan katita'il laylil muslim, sebelum datang fitnah seperti sepotong malam yang gelap. Bagaimana dalam keadaan itu? Yusbihur rajulu mu'minan, seorang, kalau disebut di situ rajulu laki-laki, maksudnya itu orang. Jangan terjemahkan laki-laki, karena kalau diterjemahkan laki-laki bagaimana dengan perempuan? Semua kata dalam Al-Quran bunyinya laki-laki, perempuan masuk di dalam. Assalamualaikum, itu laki-laki, maka perempuan masuk di dalam. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Saking kan dahsyatnya fitnah ujian gelap itu, ada orang-orang yusbihu. Yusbihu diambil dari kata subuh, asbaha, yang pada waktu subuhnya mu'minan, beriman. Wa yumsi kafiran, petangnya sudah kafir. Pagi beriman, petangnya sudah kafir. Allah mau menceritakan dahsyatnya ujian itu sampai-sampai terbalik 180 derajat. Berubah hari, berubah dia. Pagi terang, beriman dia. Petang gelap, malam kafir dia. Yusbihur rajulu mu'minan, ada orang yang pada waktu subuhnya beriman. Wa yumsi kafiran, petangnya berubah menjadi kafir. Begitulah cepatnya berbolak balik hati. Makanya tadi selesai salat, kita berdoa semua kepada Allah. Allahumma a'inna, tolong kami. Ala zikrika, supaya selalu hati ini berzikir kepadamu, baik pada waktu pagi maupun pada waktu petang. Makanya dalam Islam diajarkan al-maksurat, zikir pagi petang. Pagi dijaga menjelang siang, petang dijaga menjelang malam. Sebelum dijaga tidur, dijaga sampai bangun. Setelah bangun dijaga sampai tidur. Karena qalb hati diambil dari kata qalb, berbolak balik. Yusbihur rajulu mu'minan, paginya beriman. Wa yumsi kafiran, petangnya kafir. Orang yang tak mengerti hadis ini bingung. Dulu Pak Ustaz baik bapak itu, sekarang ini luar biasa. Kapan dulu? 10 tahun yang lalu. Kelamaan. Dalam hadis bukan 10 tahun yang lalu, pagi tadi beriman. Sore itu dia kafir. Bayangkan. Makanya semua alat survei di Indonesia payah dipakai. Survei-survei yang akurat di barat tak bisa dipakai di Indonesia. Karena di barat itu survei, survei Obama, survei Eropa. Kalau sudah survei bulan ini, insya Allah tak berubah bulan depan. Survei kita enggak. Hari ini survei, besok berubah langsung. Kenapa? Karena orangnya cepat. Dapat duit haram, selesai. Fatwa pun bisa berubah. Bayangkanlah itu. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Au yumsi atau sebaliknya. Ini semua apa yang menyebabkan begitu cepatnya berbalik, berubah ini. Ditutup hadis ini dengan kunci yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan semua yang terpikir dalam benak kita ketika membaca hadis. Kenapa disuruh segera beramal? Karena fitnah-fitnah datang. Kenapa fitnah-fitnah itu datang? Karena membuat orang, kalau fitnah sudah datang, orang berada dalam keadaan gelap, tak tahu, tak tentu arah, lalu kemudian cepat berubah menjadi dari beriman menjadi kafir. Perubahannya tak sampai sehari, tidak sampai berubah siang menjadi malam, belum lagi hari berubah, dia sudah berubah duluan. Kenapa? Apa sebab? Apa faktor membuat dia berubah? Yabi'u artinya menjual. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Karena dia menjual din, keyakinan, akidah, agamanya, Islamnya. Yabi'u dinahu, dia menjual agamanya bi'aradim minad dunya. Karena secuil dunia, karena sedikit dari dunia, dijualnya keyakinannya. Kalau dijualnya agamanya berarti kafir dia Pak Ustaz. Berarti berubah agama dia. Dia tidak berubah agama. Dia tetap mengaku Muslim, tapi keyakinan itu tak lagi ada dalam dirinya. Kalau begitu dia tidak sholat lagi. Dia sholat bersama dengan kita. Dia tetap berzikir. Mungkin kuat pula zikir dia dari kita lagi. Tapi hanya sekedar di ujung lidahnya saja, tak lagi ada di dalam hati. Apa sebab? Yabi'u, dia menjual dinahu, keyakinannya, bi'aradim minad dunya, karena sedikit dari dunia. Betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diprediksikan Nabi itu, bapak ibu tidak saya suruh menjawab iya atau tidak. Kita kaji hadis ini, berpikir kita sejenak, maka jawabannya kitalah yang menetapkan apakah kita sudah sampai di zaman itu atau belum. Renungkanlah sendiri tentang orang-orang yang menjual keyakinannya. Penguasa menjual keyakinannya, rakyat menjual keyakinannya, tokoh masyarakat yang ditokohkan menjual agamanya. Dan yang lebih mengerikan, kalau sampai tokoh agama yang dijadikan sebagai panutan pun menjual keyakinannya, bi'aradim minad dunya, karena sepotong dunia. Kenapa orang yang sudah tahu Syiah itu bukan sekedar sesat menurut fatwa Imam Al-Bukhari, bukan sekedar menyalah menurut fatwa Imam Syafi'i, disebut laisa minal Islam, bukan Islam, tapi orang masih tetap, ah saudara kita. Ternyata apa kata Habib Al-Kaf yang datang dulu dari Surabaya, mereka ditamasyakan Pak Ustaz. Makna ditamasyakan itu apa? Dibawa jalan-jalan ke Iran, dikasih uang yang punya yayasan, dibangunkan lokal bagi yang punya pesantren. Bi'aradim minad dunia, sepotong dunia. Ini terjadi pada tokoh-tokoh masyarakat, bahkan yang disebut ulama. Orang menyebutnya ulama, dalam dirinya sedikit pun tak ada darah ulama. Senyum setan melihatnya. Karena Allah menyebut dalam Quran, ulama itu bukan titel, ulama itu bukan label, ulama itu bukan sekolah, S1, S2, S3. Ulama itu bukan di mana dia belajar. Dalam Quran ulama itu siapa? Innama yakhsyallaha, orang yang takut kepada Allah. Min ibadihil ulama, itulah ulama. Rasa takut itu tak ada lagi. Kenapa? Sudah dijual dengan bi'aradim minad dunya, dengan sepotong dunia. Penguasa kalau sudah menjual agamanya, dijualnya kepada orang kafir, dijualnya kepada penyumbang dana, dijualnya kepada orang-orang yang akan merusak umat ini, maka habislah, habis. Jangan heran keputusannya tak memihak kepada agama. Jangan heran perda-perda yang dihasilkan tidak menolong agama. Jangan heran kalau fatwanya tidak membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Kenapa? Karena agama tidak lagi ada. Di mana agamanya? Yabi'u dinahu, dia sudah jual agamanya. Bi'aradim minat dunia, dengan sepotong dunia. Celupkan tanganmu ke dalam air, masukkan tanganmu ke dalam air, lalu engkau tarik ke atas, menetes setetes, dua tetes dari ujung jari. Itulah dunia, kata Nabi. Kalau engkau serakah tamak mengejar yang setetes dua tetes itu, lalu kau tinggalkan samudra yang luas beserta isinya, betapa hinanya engkau terhadap dunia yang tak sampai setengah sayap nyamuk, hina di hadapan Allah. Tapi orang banyak mati mengejar dunia itu. Sama seperti semut yang mengerubungi teh manis. Satu demi satu semut itu berguguran masuk ke dalam. Dia sangka bisa dia minum satu gelas. Bisa ku minum ini. Syahwat semut hitam di atas bibir gelas teh manis. Dalam perasaan dia, berapa teteslah yang bisa diminum teh manis dengan lambung. Dengan lambungnya yang kecil itu, berapa tetes teh manis yang bisa masuk ke dalam perut semut yang hitam. Tapi syahwatnya mengatakan, bisa ku minum satu gelas ini. Tengoklah. Begitu dia mulai setetes dua tetes, dia pun terpleset masuk ke dalam. Mati. Semut mati dalam teh manis. Tapi semut yang lain tak mengambil iktibar pelajaran dari situ. Yang lain ngantri panjang. Mau ke mana semut? Mau ke sana juga. Mati satu persatu, mati. Teh manis tak berkurang walau setetes pun. Tapi semut berguguran mati ke dalam. Tak satu pun semut itu naik ke atas memberitahu ke kawannya yang lain. Fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran wahai semut-semut yang lain. Sudah banyak yang mati. Tidak. Mari kita serang terus. Walaupun kita mati ke dalam syahwat semut hitam di atas bibir gelas teh manis. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, bi'aradim minat dunia, dengan sepotong dunia. Mungkin karena bahayanya teh manis itulah ustaz dikasih air putih. Bukan menyindir pengormat, enggak. Ini sekedar pelajaran iktibar. Kenapa begitu? Nanti terlalu serius, ustaz ni bawaannya habis ni nampaknya mau berjihad langsung. Enggak. Ini kita ambil iktibar pelajaran. Begitulah hidup ni Bapak Ibu. Orang heran, Pak Ustaz, kenapa dia itu nampaknya baik, nampaknya bagus, nilai-nilai keislamannya, dulu dari ormas Islam, waktu mahasiswanya aktif di ormas Islam, dulu waktu kuliah juga kawan-kawannya heran, kenapa sekarang tidak mengeluarkan keputusan yang islami. Yabi'u dinahu, dia sudah menjual agamanya. Bi'aradim minad dunya, orang tua kalau sudah menjual agamanya, dia tidak lagi pedulikan agama anak-anaknya. Anak-anak sudah menjual agamanya, dia tidak lagi memperdulikan hidupnya. Kenapa? Karena barang yang sudah dijual tidak lagi bisa dimiliki. Itu sudah hukum ekonomi. Barang yang sudah dijual menjadi milik orang lain. Kalau tanah kita jual, masih kita tanami juga, orang akan marah dengan kita. Kalau tanah kita jual, Mungkin kita disebut orang-orang tak punya tanah. Kalau rumah kita jual, mungkin orang akan sebut kita siapa? Itu si anu yang tak punya rumah. Kalau mobil kita jual, mungkin kita akan berjalan kaki pulang nanti. Tapi masih belum terlalu hina, karena kata-katanya dia tidak punya rumah, dia tidak punya kendaraan, dia tidak punya tanah. Tapi kalau sudah agama kita jual, maka orang yang menjual agama, nama dia hanya satu, kafir. Kenapa kita tidak sebut dia kafir? Karena dia masih menyebut tiap hari, tiap malam, hanifan musliman. I'm a Muslim. Saya seorang Muslim. Wama ana minal musyrikin. Aku tidak musyrik. Tapi benda itu sudah tak ada lagi di badan dia. Orang yang mengaku punya tanah, tanahnya tidak ada, pembohong. Orang yang mengaku punya kendaraan, kendaraannya tidak ada, penipu. Orang yang mengaku punya agama, tapi agama itu sudah dia jual, maka ada kalimat khusus untuk itu. Siapa dia? Innal munafiqin, munafiq, fi darkil asfali minan nar, letaknya di keraknya api neraka. Mulutnya mengatakan, saya sebagai pemimpin Muslim malu saya kalau negeri ini. Padahal kata-kata itu hanya lipstick, karena dia sudah lama menjual agama itu untuk orang kafir. Si kafir yang mendengar cerita dia di radio tersenyum. Apa yang kau bicarakan itu? Benda itu sudah lama kau jual. Kenapa masih kau bawa-bawa juga ke sana kemari? Pemimpin menjual agamanya, lalu kemudian setelah itu agama itu dipermainkan orang lain. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apakah rakyat masyarakat Muslim ini ada yang menjual agamanya? Ya, bolak-balik ustaz menyampaikan, man mata, siapa yang mati, walaisa fi unuqihi bai'ah, dia tidak memberikan baiatnya kepada pemimpin yang benar, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Mampak wajah-wajah percaya, meyakinkan. Tapi begitu datang 50 ribu, 100 ribu, dia jual keyakinannya itu. Setelah selesai itu, dia pun solat sunat 2 rakaat, solat sunat taubat, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, selesai. Kata Pak Ustaz, kan taubat selesai Pak Ustaz. Tak semudah itu, karena yang dijual ini adalah din, keyakinan. Orang dinilai dari agamanya. Anak lajang yang akan meminang anak perempuan, yang dilihat agamanya. Pemimpin yang akan diangkat, dilihat agamanya. Perempuan yang akan dipinang laki-laki, fazfar bidzatid din, pandanglah agamanya. Laki-laki yang akan meminang perempuan, idza ja'akum man tardawna dinahu, agamanya. Dan kita ketika minta doa selamat, yang pertama kita mintakan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam agama. Agama itulah yang tak ada lagi. Apa yang mau dimintakan keselamatannya? Kenapa tak ada lagi? Yabi'u dinahu, dia sudah menjual agamanya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, agama itu mana Pak Ustaz? Menjual gelas, ni gelasnya. Menjual HP, ni HP-nya. Yang dimaksud agama itu mana? Apa itu isi agama? At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. 3 kali kata Nabi, rasa takut kepada Allah, itulah agama. Solat itu tidak agama, solat itu jalan menuju takut. Puasa itu tidak takut, tidak. Lalu kenapa puasa? Dengan puasa orang dilatih merasakan takut kepada Allah. Jamaah umroh yang baru pulang, umroh itu tidak agama, umroh itu ajaran agama. Lalu kenapa orang disuruh umroh? Kalau dia sudah menyebutkan satu password di Bir Ali, labbaik Allahumma umrah, mencabut bulu mata, awas, mencabut rambut, hati-hati. Mencabut bulu hidung, awas. Menggaru kepala, hati-hati. Padahal rambut punya dia, bulu hidung dia. Andai dia cabut berdarah sekalipun tak memudaratkan orang lain, tak mengganggu orang lain. Andai dia patahkan sedikit saja ranting kayu, awas, hati-hati. Andai dia tangkap burung merpati yang ribuan di halaman Masjidil Haram, awas. Apa maknanya? Ada larangan-larangan ihram. Tak boleh mencabut pokok kayu, tak boleh mematah ranting kayu, tak boleh membunuh binatang, tak boleh mencabut bulu, tak boleh mencabut kuku. Merasakan takut kepada Allah. Rasa takut itulah yang sudah lama dia jual. Kepala rumah tangga kalau sudah menjual agamanya, maka anak istri dia sia-siakan. Istri kalau sudah menjual agamanya, maka suami tunjuk ajar tak lagi dia pedulikan. Anak kalau sudah menjual agamanya, maka cakap orang tua tak lagi dia dengar. Yang paling mengerikan, kalau sampailah orang yang didengar cakapnya, yang diikut fatwanya, yang dipakai titahnya, dia pun ternyata tak ada agama dalam dirinya. Kenapa? Ya bi'u dinahu bi'aradim minat dunia. Inilah fitnah yang akan datang, kata Nabi. Nabi dulu mengatakan akan datang, tapi kita hari ini berkata mungkin boleh jadi sudah datang dan kita berada di dalam itu. Takutkah kita? InsyaAllah tidak. Tapi khawatir kita? Wajib khawatir. Dengan rasa khawatir itulah kita akan tetap istiqamah. Dengan rasa khawatir itulah kita akan tetap ajak anak menantu kita, selamatkan cucu cicit kita, masyarakat lingkungan jamaah masjid. Sebagian besar bapak adalah imam masjid, pengurus masjid yang datang dari daerah lain, berkumpul kita di sini. Ada khawatir dalam hati, jangan-jangan kami ini sudah menjual keyakinan kami hanya dengan sepotong dunia. Yang disuruh dan yang selamat dalam Al-Quran itu adalah orang yang menjual dirinya. Kalimat Ustaz ini, menjual diri itu kan orang tak baik. Allah sudah membeli. Yang menjual itu siapa? Kita. Yang membeli itu siapa? Allah. Inna Allah hashtara. Allah sudah membeli. Minal mu'minin, dari orang-orang beriman. Yang membeli Allah, yang menjual orang beriman. Yang membeli Allah, yang menjual orang beriman. Yang dijual itu apa? Amfusahum, diri mereka. Wa amwalahum, harta mereka. Diri bapa, diri ibu sudah dibeli oleh Allah. Maka barang yang sudah dijual, jangan jual sekali lagi. Karena orang yang menjual barangnya dua kali, hanya ada dua. Yang pertama orang curang, yang kedua orang gila. Itulah yang menjual barang dua kali. Hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kamu, ala tijaratin, kepada suatu perniagaan, perdagangan, jual beli. Tijaratin, tijarah, perdagangan, perniagaan, jual beli. Tunjikum min azabin alim, yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang sangat menyakitkan. Apa itu? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah, engkau berjihad di jalan Allah. Bi amwalikum, dengan hartamu. Wa anfusikum, dengan dirimu. Pertama diajak, ayolah kita berjualan, berniaga. Yang kita jual ini dua, diri dan harta. Lalu kemudian disebutkan, innallaha hashtara minal mu'minin, Allah sudah membeli. Takutkah Said Qutb ketika akan digantung? Tidak, dia tersenyum. Kenapa? Karena dia sudah menjual dirinya kepada Allah. Takutkah Umar Mukhtar ketika akan digantung Mussolini? Tidak. Dia melihat tiang gantungan itu seperti lambaian tangan bidadari. Kenapa? Karena dia tidak merasa memiliki dirinya. Ini sudah kujual kepada Allah. Hanya orang merasa memilikilah yang takut kehilangan. Orang kalau terlampau memiliki harta, dia takut harta itu hilang. Kalau sudah hilang, dia akan stres, depresi, berkunang-kunang, datang penyakit fisiknya, berawal dari penyakit psikologis, takut kehilangan, takut, takut, takut, takut. Maka supaya jangan takut, sadarilah, fahamilah bahwa barang ini sudah lama kita jual kepada Allah. Kalau memang sudah kita jual, kenapa masih ada di tangan kita? Kenapa masih ada nyawa ini di dalam badan? Allah masih meminjamkannya. Ini barang sudah kau jual kepadaku, tapi aku baik, kupinjamkan kepadamu. Barang itu sudah kita jual. Pak, saya perlu duit, jadi tolonglah Bapak beli dulu mobil saya nih. Iyalah Pak Ustaz, sebetulnya kami tak perlu nih mobil nih Pak Ustaz, tapi karena Pak Ustaz perlu duit, kami belilah. Bapak beli barang saya itu. Setelah Bapak beli, tapi saya mau pergi pengajian, tak pula bisa kalau tak ada. Kalau gitu Pak Ustaz pakailah. Baik betul jemaah. Udahlah dibelinya, dipakainya balik. Maka dia itu disebut Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dia maha pengasih, maha penyayang? Barang itu punya dia, tapi yang mengaku kita. Kita tak ada sama sekali, tapi yang mengaku kita. Mana buktinya banyak orang mengaku punya barang? Pergilah Bapak dari Pekanbaru ke Bangkinang, tengok rimbo panjang kiri kanan. Semua mengaku punya dia. Tanah milik. Tanah milik. Belum ada di situ tertulis tanah milik Allah Subhanahu wa taala, tak ada. Karena semua mengaku punya dia, padahal barang itu punya Allah Subhanahu wa taala. Semua mengaku punya dia. Ini punya siapa? Punya saya. Ini punya siapa? Punya saya. Semua mengaku punya dia. Tapi ketika Allah taala sayang, Allah tak balas, tak jawab. Engkau punya, engkau punya, tak apa-apalah. Sama macam seorang ayah senyum menengok anaknya. Ini mobil siapa? Mobil saya. Ini rumah saya. Rumah saya. Ini punya saya. Ini mainan siapa? Mainan saya. Orang tua senyum menengok. Kenapa dia senyum? Maklumlah, anak tak berakal. Tak boleh dia je senyum. Bertamu saya ke rumah jamaah, dia tanya, cantik ya. Punya siapa? Punya saya. Minjam sebentar boleh? Enggak. Boleh pinjam? Enggak. Anak-anak maklum. Jadi yang punya semangat memiliki terlalu tinggi itu anak-anak. Jangan sampai kita ini anak-anak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang apa-apa tapi mental anak-anak. Merasa kepemilikannya, punya saya, punya saya. Anak-anak yang terlampau memiliki, akhirnya ketika hilang dia menangisnya tak berhenti-berhenti. Makanya kalau ada yang kehilangan menangis tak berhenti-berhenti walaupun sudah tua, anak-anak. Maklum. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau mentalnya mental dewasa, ketika barang itu hilang, apa kata dia? Inna lillah wa inna ilaihi. Tapi kadang-kadang dia lupa. Ayat itu dia hafal, tapi dia tak ingat. Kenapa dia tak ingat? Karena dia anak-anak. Anak-anak sering lupa. Diingatkan oleh orang lain, dibisikkan ke telinganya, dipeluknya kerat. Apa kata dia? Sabar ya Pak. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapalah agaknya orang-orang kaya itu enak saja dia memberikan sumur. Utsman bin Affan, dia beli sumur Rawmah lillahi taala. Dia belikan tanah untuk masjid lillahi ta'ala. Orang heran, kok boros sekali dia? Dia tidak boros. Dia tidak merasa itu milik dia. Dia merasa itu milik Allah, yang dipinjamkan Allah kepada dia. Lalu kemudian, kau hanya punya hak pakai, kau bukan punya hak milik. Makanya orang Islam tak boleh menjual kornea matanya, karena itu bukan punya dia. Tak boleh menjual buah pinggangnya, karena itu bukan punya dia. Tak boleh engkau katakan, nanti kalau aku mati ini surat wasiat, aku jual ini 100 juta. Enak saja. Memang itu punya siapa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang di langit, apa yang di bumi, bukan punya engkau, punya Allah. Rasa kepemilikan itulah yang kita buang jauh-jauh. Selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku, lahul hamdu. Kenapa yang dua ini selalu dibalikkan kepada Allah selesai salat? Lahul mulku, lahul hamdu. Karena dua inilah yang selalu orang merasa punya dia. Mulku, kekuasaan, punya saya. Hamdu, puji-pujian, punya saya. Orang yang punya kuasa, presiden, gubernur, wali kota, camat, merasa punya dia. Kenapa Ustaz tak sebut upati? Ada pula upati samping saya. Saya sebut upati tersinggung pula. Lahul mulku, punya Allah. Tapi ada yang tak punya kuasa, tapi dia suka dipuji-puji. Ah, ini yang satu lagi, lahul hamdu. Yang satu lagi, lahul mulku, punya saya, bukan punya engkau. Lahu, punya dia. Walahul hamdu, puji-pujian. Siapa itu yang tak punya kuasa tapi sering dipuji? Al-Mukarram, Al-Ustaz Haji Abdul Somad LCMA. Belakangannya dipanggil pula di mana-mana doktor. La ilaha illallah. Muak saya menjawabnya. Sampai kemarin di Indragiri Hulu, Al-Mukarram doktor, pebisik Pak Dr. Andus Haji Ahmad MSI. Ha, bisa pula doktor. Di si nampaknya di Rengat nih dapat S3. Ditulis pula di mana-mana baleho. Pakar hadis Provinsi Riau. Sudah bolak-balik saya sampaikan, jangan ditulis itu lagi. Banyak orang marah. Banyak orang marah. Sampai ke telinga saya, Ustaz, si Anu tu merah mukanya asal menengok baleho Ustaz. Asal dibuat itu pakar hadis Provinsi Riau. Kumat darah tingginya nengok. Jadi yang akan, tak usah tulis lagi. Banyak orang yang sakit hati. Bayangkan kalau dia sedang sakit hati, ditengoknya itu kumat darah tingginya, mati dia. Bapak yang membuat baleho itu ikut berdosa. Buat aja situ penceramah Ustaz Somad. Saya paham, saya maklum. Kalau bapak buat Ustaz Somad, orang tak datang. Itu gunanya dibuat itu. Alumni Maroko dari Mesir. Karena kalau dibuat itu Ustaz Somad, orang tak datang tengok. Ah, tak usahlah tengok. Tahian tah tidak ini gitu. Paham saya. Niat bapak ibu panitia itu baik. Tapi tak semua orang suka, tak semua orang senang. Lahul mulku, kau punya kuasa. Walahul hamdu, kau punya pujian. Kenapa gila kuasa dan pujian? Oh, kalau begitu kuasa itu tinggalkan. Jangan. Jangan kau tinggalkan kuasa. Kalau kau tinggalkan kuasa itu nanti diambil Ahok, kau baru tahu. Ambil, rebut dia. Tapi ingat, itu bukan punya engkau, itu dipinjamkan Allah. Tu'izzu man tasha, kalau kau mau kau diangkatnya setinggi-tingginya. Wa tuzillu man tasha, kalau kau mau, kalau dia berkehendak, dia pun akan jatuhkan engkau. Biadihil khair, dalam genggaman kuasanya ada kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang Islam tak pernah berkeluh kesah. Andai dia dapat, Allah sedang pinjamkan kepada saya. Andai tak dapat, Allah Ta'ala ingin menguji saya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka subuh ini, inti daripada kajian ini, menyadarkan kita, marilah beramal. Badiru bil amal, badiru bil amal, bersegeralah beramal sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ibu-ibu, beramallah, didik anak baik-baik. Cucu cicit perhatikan. Bapak-bapak, beramal dengan baik, jaga keluarga. Yang masih aktif di kantor, beramal dengan baik. Anak-anak buah, jaga, jangan sampai mereka masuk ke dalam api neraka. Yang ustaz, jaga dengan baik. Umat ini, kita nyatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Badiru bil amal. Oh, amal itu hanya salat, zakat, puasa, haji. Bukan. Itu ibadah mahdhah. Salat sudah, puasa Senin Kamis, Nabi, puasa Nabi Daud pun sudah. Itu ibadah mahdhah. yang dimaksud dengan badiru bil a'mal, total dari sejak bangun tadi sampai tidur nanti itu semua amal. Tentu Bapak Ibu sudah punya planning, subuh di Al-Falah, jam 8 di sini, jam 9 di sini, zuhur, asar, maghrib, isya nanti, malam, tidur, semua itu bernilai amal, amal, amal. Pak Ustaz, kalau saya pulang dari sini, pergi ke ruko, duduk di toko, apa itu amal juga? Ya, at-tajiru saduqul amin, pedagang yang jujur dan amanah, nanti akan dibangkitkan ma'as-siddiqin wan-nabiyyin wasyuhada was-salihin, dibangkitkan di akhirat bernama bersama para nabi, bersama siddiqin, bersama syuhada dan salihin. Kalau saya pulang nanti ke kantor saya, masuk hari Senin kerja, apakah saya juga akan menjadi orang yang beramal? Ya, sab'atun yuzilluhumullah, ada tujuh yang dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zillu, pada hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa dia? Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Itu semua bernilai amal. Maka jadikanlah hidup ini sebagai ladang amal. Badiru bil a'mal, beramallah sebelum datang fitnah-fitnah ini. Andai dia sudah datang, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah kaji kita pada subuh kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Terima kasih atas segala perhatian. Sebagaimana biasa, kita akan bahas tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak.